Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ. Pada pertemuan kita yang lalu telah kita sampaikan dua hadis di dalam bab kubul hadiah, menerima hadiah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Abi Hurairah, tahadau tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Dan dalam athar Anas bin Malik, Anas mengatakan kepada anaknya, ya baniya tabadalu, saling memberi hadiahlah di antara kalian. Fa innahu awaddu lima bainakum, sesungguhnya itu akan menambah kecintaan di antara kalian. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu juga tentang menerima hadiah, orang yang memberi hadiah dan orang yang menerima hadiah. Ada syaratnya. Syarat orang yang memberi hadiah itu qadiran, orang yang mampu, bukan orang yang tidak mampu kemudian cari utangan untuk memberi hadiah kepada si fulan. Yang kedua, hendaknya hadiah tersebut yang diberikan kepada seseorang itu tidak digunakan untuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengetahui itu hadiah tersebut digunakan untuk maksiat, maka tidak boleh memberikan hadiah itu kepadanya. Kemudian begitu pula orang yang diberi hadiah, hendaklah dia memperhatikan syarat. Di antaranya disebut oleh Syekh Al-Utsaimin adalah orang yang diberi hadiah itu tidaklah takut dari orang yang memberi hadiah untuk nanti diungkit-ungkit, disebut-sebut pemberiannya itu. Kalau dia khawatir orang ini suka menyebut-nyebut pemberian, maka sebaiknya tidak diterima. Dan kemudian yang kedua adalah dia mengetahui atau dhannya, sangkaannya kuat bahwasanya dia memberi hadiah tersebut hanya karena malu. Hanya karena malu. Yang seperti ini kita tolak hadiah tersebut. Yang pada asalnya menerima hadiah seseorang itu adalah musyru, musnun, disunnahkan untuk kita menerima pemberian hadiah dari orang lain. Tapi ketika ada mawani, ada mawani di dalamnya, maka kita menerima hadiah, tidak menerima hadiah tersebut. Bahkan ada yang mewajibkan, selama tidak ada mawani syar'i, ada yang mewajibkan menerima hadiah tersebut. Maka terkadang kita ketika diberi hadiah enggak enak, akhirnya kita menolak hadiah dari orang. Padahal orang itu memberi hadiah dengan ikhlas, dengan senang hati, bukan karena keterpaksaan. Orang yang juga baik, memang suka ngasih orang karena malu ditolak hadiah orang tersebut. Padahal secara asal menerima hadiah itu adalah mustahab, disunahkan. Ada beberapa hadis datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya seperti kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, La uhdi ilayya zira au kira la qabiltu. Kalau sekiranya aku diberi hadiah, kira kuku kambing ataukah kaki kambing yang tidak ada dagingnya, laqabil tu, niscaya aku menerima, niscaya aku menerimanya. Demikian juga disebutkan dalam riwayat dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW memberikan sebuah pemberian harta, tatu sedekah, hibah atau hadiah, al-muhim Rasulullah SAW memberikan mal kepada Abdullah ibn Umar, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, a'tihi man huwa afqara ilaihi minni. Ya Rasulullah, berikan harta ini kepada orang yang lebih membutuhkan dariku. Masih banyak yang lebih butuh dari saya, berikan saja kepadanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, ya Umar, Idza ja'aka min hadzal mal syai', kalau datang sesuatu kepadamu dari harta, wa anta ghairu musyrifin, aw sa'il, fahudhu. Kalau ada harta datang kepadamu dalam keadaan kamu tidak meminta, kasihkan harta itu kepada saya, kamu tidak minta, ghairu musyrif, dan juga kamu tidak tatallu. Ada orang itu memang kelihatan pengen dikasih harta, kadang dipuji-puji, bagusnya barangnya ini, dipuji barang tersebut dengan harapan supaya dia kasih. Ini tatallu. Atau ada di sana orang berkumpul ngasih-ngasih hadiah, bagi-bagi, dia juga ke sana. Ya berarti tatallu, pengen dapat juga. Jadi kalau kamu di rumah ada orang ngasih hadiah, maka diterima. Apabila datang harta kepadamu, apakah itu hadiah, pemberian dari orang, kamu tidak minta dan tidak tertolu, tidak mengharap-harap mendapatkan barang tersebut, fakhudhu, kata Nabi SAW, maka ambil. In syitta tamawwalta wa in syitta tasaddaqta bih. Kalau kamu pengen, simpan harta itu, kamu makan. Kalau kamu pengen, kamu sedekahkan, kamu sedekahkan. Maka Abdullah bin Umar mengatakan, disebutkan bahwasanya beliau, setelah itu Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini dari bapaknya, tidak pernah menolak pemberian orang. Tidak pernah menolak pemberian orang. Ini diantara jadikan dalil pesan dan perkara yang disuruh kita menerima hadiah, kubul hadiah dari saudara kita, Selama itu terlepas dari mawani, seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian juga disebutkan dalam hadis As'ab bin Juthamah Al-Laythi annahu ahda li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyian wa huwa bil abwa faraddahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma an ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma fi wajhihi qala ana lam naruddahu alaik illa ana haramun ya muhrim. Disebutkan dari Sa'ab Ibn Juthamah Al-Laythi bahwasanya beliau menghadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam himar wahsyi, keledai buruan. Ini boleh dimakan, keledai liar ada di hutan-hutan atau di padang pasir liar buruan, maka boleh dimakan. Tapi kalau himar ahliyah, himar keledai yang dipelihara di rumah, itu enggak boleh dimakan. Enggak boleh dimakan. Nah, ini himar wahsyi, keledai buruan di Abwa. Di saat itu ketika berada di Al-Abwa, di daerah Abwa, Nabi SAW menolak. Rasulullah SAW menolak menerima hadiah tersebut. Tatkala beliau, Nabi SAW melihat ada perubahan di wajah sahabat ini, kecewa karena hadiahnya ditolak, maka Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, saya tidak menolaknya hadiahmu kecuali karena saya ini ihram, muhrim. Dalam keadaan beliau ihram. Muttafaqun alaih. Maka disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmal Al-Muallim dari hadis Sa'ad Ibn Juthamah yang memberikan hadiah himar wahsyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menolak. Bukan karena menolak, Rasulullah tidak mau menerima karena ada mawani syar'i. Karena beliau muhrim. Beliau melaksanakan ihram, melaksanakan ibadah. Maka kata Al-Qadhi Iyad dalam kitab Ikmal المعلم وفي اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم دليل على استحباب قبول هدية الصديق kata beliau اعتذارnya النبي صلى الله عليه وسلم Rasulullah صلى الله عليه وسلم tidak menerima hadiah tersebut karena ada alasan tertentu, dan dia sampaikan kepada sahabat tadi, ini menunjukkan istihbab qubul hadiyah as-sadiq. Ini menunjukkan istihbab disunnahkannya menerima hadiah orang-orang yang jujur, ya. Wa karaha raddaha, dan dibencinya untuk menolak. Nah, dia seorang yang memang orang itu baik, orang yang baik memberikan hadiah kepada kita, maka kita terima hadiah tersebut, dan dibencinya untuk menolak hadiah itu. Lima yaqau fi nafsi, kenapa akan nanti muncul sesuatu yang tidak enak di dalam diri orang yang memberi hadiah tersebut. Ala tajibin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalbahu, tidak akan kau melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyenangkan hati sahabat tadi. Maka kalau pun kita menolak karena sesuatu, kita menolak, tolak dengan cara yang baik, alasannya apa sehingga tidak menjadikan kecewa atau membuat kecewa hati orang yang mau memberikan hadiah. Tolak dengan cara yang baik. Rasulullah SAW menolak dengan cara yang baik, memberikan alasan kenapa dia menolak tersebut. Maka Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau mengatakan fihi, dalam hadis ini, annahu yustahabbu liman imtana'a min qubul hadiyah wa nahwiha li'udrin ay ya'tadhira bidzalik ila al-muhdi tatyiban liqalbihi. Kata Imam Nawawi dalam Sahih Muslim memberikan syarat kepada ini, bahwasanya yustahabbu liman imtana'a, disunnahkan bagi orang yang menolak min qubuli hadiyah, menolak dari menerima hadiah, wa nahwiha, dan yang semisal hadiah pemberian, liudhrin, karena ada uzur, ayat dari Rabbi Dalik, untuk menyampaikan uzurnya dia tidak menerima hadiah tersebut kepada orang yang memberi hadiah, tatyiban liqalbihi, menyenangkan hatinya sebagaimana Rasulullah SAW melakukan pada sahabat. Kemudian juga datang dalam hadis yang lain dari Khalid Al-Juhani dalam riwayat Al-Imam Ahmad dan Tabrani, disebutkan oleh Syalabani Sahih Targhib Tarhib Sahih, dari Khalid Al-Juhani radhiyallahu ta'ala anhu qal sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man balagahu an akhihi, barang siapa yang sampai kepadanya dari saudaranya ma'rufun, barang siapa yang sampai kepadanya dari saudaranya sesuatu kebaikan ya, diberikan oleh saudaranya termasuk hadiah pemberian, min ghairi mas'alatin wala isyrafi nafsi, tanpa dia minta, enggak dia minta, atau tanpa israf nafsi, tanpa jiwanya itu mengharap-harap, pengen, bahkan bagaimana caranya supaya dapat, dengan ada isyarat-isyarat tertentu yang dia lakukan agar orang yang memiliki barang tersebut itu memberikan kepadanya nisraf. Fal yakbalhu wala yaruddahu, maka hendaklah dia menerimanya. Nabi Rasulullah itu mengatakan fal yakbal, ada orang memberikan hadiah dari saudara kita, dia enggak minta, enggak tatalluq juga, enggak israf, enggak mengharap-harap. Fal yakbalhu, maka hendaklah dia menerimanya, wala yaruddahu, dan janganlah dia menolaknya. Fa inna ma huwa rizqun, karena itu adalah rezeki, itu rezekimu. Saqahu Allahu ilaih, yang Allah berikan kepadanya. Itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara orang itu, ngasihkan duit, ini hadiah, duit 100 ribu, ngasih kue, ngasih buah, maka diterima selama tidak ada mawaan itu. Selama kita mengetahui orang ini baik, enggak ada niat di balik itu. Cuma ada niat dia ngasih hadiah dengan harapan kita membalas dengan yang lebih. Atau dia ngasih hadiah, dengan hadiah itu seolah menjadi sogokan. Ya, kita kemudian meluluskan dia. Ngasih hadiah terus supaya diluluskan. Nah, ini tak boleh kita menerima. Namanya sogokan. Jadi antara disebutkan dalil tentang menerima hadiah bahwasanya itu adalah sesuatu yang syuru, bahkan sunnah, bahkan sebagian ada yang mewajibkan untuk menerima selama tadi terlepas dari mawani syar'i. Dari hadis yang kita sampaikan pada pembahasan sebelumnya, ada berapa fawaid yang bisa kita ambil. Yang pertama, faedah dari hadis dan athar dari Anas bin Malik, keduanya sahih. Annal hadiyah sababun lil mahabbah. Bahwasanya hadiah itu sebab-sebab adanya kecintaan, rasa cinta. Jadi sebab hadiah itu merupakan sebab-sebab munculnya, tumbuhnya kecintaan. Yang kedua, annahu yanbaghi lil insan ay yaf'ala kullama fihi jabul mawaddah bainahu wa bainan nas sawa'un fil hadiyah aw kalamul hasan atau ucapan yang baik. Bahwasanya yang bagi insan selayaknya, sepantasnya seseorang itu untuk melakukan apa saja yang bisa mendatangkan kecintaan antara dia dengan manusia, antara dia dengan saudaranya. Nah, ini selayaknya bagi seseorang melakukan ini. Hal-hal yang bisa menimbulkan, menumbuhkan kecintaan antara dirinya dengan saudaranya. Sama saja itu, apakah hadiah itu hadiah, berupa hadiah kita berikan kepadanya, ataukah yang lain, atau ucapan yang baik, atau apa saja. Selama itu perkara-perkara yang diperbolehkan, dan itu dibalik itu ada asarnya menumbuhkan kecintaan di antara dia dengan orang lain, dengan saudaranya, maka dilakukan. Kata di sini adalah intinya saling mencintai antara sesama muslim serta mukmin. Ini goyah, ini tujuannya. Maka apa saja yang menjadi wasilah, sarana untuk tumbuhnya rasa kecintaan itu, maka itu perkara yang dianjurkan, perkara yang dianjurkan. Kemudian yang ketiga, as-sa'yu fi ta'lifil qulub. As-sa'yu, berusaha, berusaha untuk menyatukan hati, menyatukan hati, menyatukan hati kaum muslimin, menyatukan hati kita dengan saudara kita. Dengan cara apa diantaranya adalah memberikan hadiah kepadanya. Karena dengan hadiah juga bisa meniadakan adanya rasa dendam, rasa dendam dalam jiwa, ya, nafsu dagha'in lin nufus, bisa menghilangkan rasa dendam. Kalau orang dendam jengkel kepada kita, tidak suka kepada kita, kemudian kita memberi hadiah, tidak bisa hilang dan menjauhkan permusuhan, kebencian di dalam dada dengan sesama muslim. Ini tujuan dari adanya saling memberi hadiah. Selesai pembahasan qubulul hadiah, kita masuk ke bab berikutnya. Bab yang 239 ya. Dalam Sahih Adabul Mufrad, adapun dalam kitab Adabul Mufradnya Al-Imam Al-Bukhari, itu bab yang 269. Bab 270. Babun man lam yaqbalil hadiyah lamma dakhala al-bughdhu fin nas. Bab tentang orang yang tidak menerima hadiah tatkala masuk kebencian dalam hati manusia. Bab man lam yaqbal hadiyah, bab tentang orang yang tidak menerima hadiah. Lamma dakhal bughdhu, tatkala kebencian itu masuk in nas, dalam hati manusia. Artinya tak menolak hadiah dari seseorang yang memberi hadiah karena ada kebencian. Ada kebencian, ada sesuatu yang kita tidak senangi dari orang tersebut di dalam pemberian hadiahnya. Disebutkan Al-Imam Al-Bukhari dalam bab ini sebuah hadis, hanya satu hadis yang kita bacakan. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala, حدثنا أحمد ابن خالد ابن موسى أبو سعيد صدوق قال حدثنا محمد ابن إسحاق ابن يسار المدني أبو بكر أو يقال أبو عبد الله من صغار التابعين صدوق dan yudallis, suduk, yudallis, mudallis. An Sa'id, rubama yudallis. An Sa'id ibn Abi Sa'id, dari Sa'id bin Abi Sa'id. Sa'id bin Abi Sa'id, Sa'id bin Kaisan. Sa'id bin Kaisan al-Makburi. Min al-wasat tabi'in Abu Sa'id, ya, thiqah Sa'id bin Abi Sa'id al-Makburi, ini thiqah Sa'id bin Kaisan. An abihi, dari bapaknya, bapaknya Abu Sa'id, nama beliau Abu, kunya beliau Abu Sa'id, namanya Kaisan. Nama bapaknya Sa'id adalah Kaisan, kunyahnya Abu Sa'id al-Makburi. Al-Makburi. disebutkan Al-Makburi ini lakab karena beliau tinggal di sekitar kuburan, tinggalnya di sekitar kuburan, daerah kuburan, maka diberi lakab masyhur Al-Makburi. Al-Makburi. An Abi Hurairah juga thiqah, kibaru tabi'in, thiqah, hafid. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qal, berkata Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ahda rajulun min bani Fazarata linnabi sallallahu alaihi wasallam naqatan. Bahasanya ada seseorang laki-laki dari Bani Fazarah memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seekor naqah, unta betina. Kalau unta jantan jamal, kalau ibil itu semul jins, ibil masuk unta jantan dan betina. Jadi laki-laki ini memberikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam naqah. Fa'awwadahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memberi, membalas hadiah orang tersebut dengan hadiah pula. Rasulullah membalas hadiah tersebut dan membalas membalas hadiah dari laki-laki ini. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau diberi hadiah beliau balas. Fatasakhathahu. Laki-laki tadi ketika diberikan hadiah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ganti balas, membalas memberikan hadiah, tasakhathahu, laki-laki kemudian tidak senang, menganggap sedikit pemberiannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia jengkel, tidak senang, jengkel dan menganggap sedikit apa yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ganti hadiahnya. Fa sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam lal mimbar, maka aku mendengar kata burara Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar, beliau berkhutbah di atas mimbar. Yaqul, dan beliau mengatakan, yuhdi ahaduhum fawawiduhu biqadri ma'indi. Salah seorang dari mereka memberikan hadiah kepadaku, dan aku pun menggantinya, aku membalas memberi hadiah biqadri ma'indi, apa yang aku punya, apa yang aku punya. Thumma yaskhatuhu, kemudian dia marah, dia jengkel, dia tidak senang, menganggap sedikit. Waimullah, demi Allah, la akbalu ba'da ami hadha minal Arab hadiyatan illa min Quraishin, illa min Qurashiyin au Ansariyin au Thaqafiyin au Dausin au Dausiyin. Maka beliau sumpah bahwasanya aku tidak akan menerima hadiah dari orang-orang Arab setelah tahun ini kecuali dari Quraisy atau Ansar, Thaqafi Bani Thaqif atau Dausin Bani Daus, kabilah Daus. Derajat hadis ini sahih, disahihkan Syekh Al-Albani dalam kitab As-Sahihah. Jadi sini syahidnya dengan bab Rasulullah SAW kemudian tidak mau menerima hadiah dari orang-orang Arab, Arabi. Karena disebutkan dalam riwayat yang lain bahwasanya laki-laki ini Arabi. Laki-laki ini Arabi. Dan mereka mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling kerim, orang yang paling dermawan. Orang yang paling baik di dalam membalas kebaikan orang, bahkan dilebih-lebihkan pemberian orang itu. Kalau mengganti dengan yang lebih baik, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanul qada'an. Rasulullah adalah orang yang paling baik ya, di dalam qada, dalam ganti, dalam bayar. Maka dia mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah, mesti nanti akan memberikan balik hadiah yang lebih banyak. Karena ma'ruf Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan hadiah sampai satu kampung itu tidak habis dimakan hadiah tersebut. Memberikan sampai 100 ekor unta satu orang. Sehingga orang ini pun memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat apa? Niatnya pengen diganti dengan yang lebih baik dan yang lebih banyak. Maka ketika diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ganti, dia masih menganggap sedikit. Dia pun menjadi jengkel, marah. Karena Rasulullah mengetahui ini. Lalu dia pun berkhutbah di mimbar menyampaikan bahwasanya ada seseorang dari mereka dari Bani Zurarah memberikan hadiah kepadaku, aku ganti hadiahnya, aku balas hadiahnya apa yang aku punya. Maka mereka marah, mereka tidak terima ya dengan pemberianku, dianggapnya sedikit. Maka bersumpah beliau, aku tidak akan menerima lagi hadiah dari Arab, dari Arab setelah tahun ini kecuali dari Quraisy, dari Ansar atau Thaqafi atau Dausin. Khanifidin rahimani rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Adapun faedah-faedah hadis insyaallah taala kita akan sampaikan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, tafadhalu wa hafidhakumullah.